Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahiman wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan kita masuk ke pelajaran 15. Naam, halaman 87. Naam, barakallahu fikum. Mari kita mulai dengan membaca bersama seperti biasa. Naam. Ad-darsul khamisa asyara. Darsul khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15. Al-fatayatu. Al-fatayatu. Para pemudi. Para pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainabu. Zainabu. Naam. Perempuan yang bernama Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu. Man antunna ya akhawatu. Siapakah kalian wahai para saudari? Siapakah kalian wahai para saudari? Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Naam, apa arti singkatnya? Selamat datang. Selamat datang. Arti panjangnya? Ingat ya. Naam, engkau datang pada ahlan, keluarga yang tidak ada keasingan bagimu, maka senanglah. Dan juga engkau mendatangi kemudahan, tidak ada kesusahan, juga engkau mendatangi tempat yang luas. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan artinya keluarga, sahlan muda, marhaban luas. Barakallahu fikum. Ummukunna ustadzati. Ummukunna ustadzati. Ibu kalian adalah ustadzaku. Ibu kalian adalah ustadzaku. Kaifa haluha? Kaifa haluha? Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Naam, atau keadaan beliau. Karena ustazah dihormati, kita panggil bagaimana keadaan beliau. Hiya bi khairin walhamdulillah. Hiya bi khairin walhamdulillah. Beliau dalam keadaan baik-baik saja. Walhamdulillah. Beliau dalam keadaan baik-baik saja. Walhamdulillah. Aina hiyal ana? Aina hiyal ana? Di manakah beliau sekarang? Di manakah beliau sekarang? Hiyal ana firriyadi. Hiyal ana firriyadi. Dia sekarang di Riyad. Dia sekarang di Riyad. Nam, atau beliau sekarang di Riyad. Mata dahabat. Mata dahabat. Kapan beliau pergi ke sana? Kapan beliau pergi ke sana? Dahabat qabla usbu'in. Dahabat qabla usbu'in. Beliau pergi sepekan yang lalu. Beliau pergi sepekan yang lalu. Naam, qoblah artinya sebelum, usbu'in, satu pekan ya. Kalau diartikan berlafat, sebelum satu pekan. Maksudnya apa? Sepekan yang lalu. Naam, qoblah itu dorof. Dorof itu kata keterangan. Baik kata keterangannya berupa tempat atau waktu. Kalau yang dorof itu kata keterangan tempat atau waktu. Nah, qoblah di sini khusus kata keterangan waktu. Naam, qobla, sebelum. Nah, sebelum sepekan. Dorob yang dia itu mudof. Kalau dorob berarti mudof. Setelahnya mudof ilai. Maka usbu'in majrur. Kasro ya. Nah, kalau dorob nanti ada yang mansub, ada yang mabni. Secara asal dia mansub. Namun, kadang-kadang tertentu dorob tersebut dia mabni. Sehingga tidak kelihatan fathanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Man dhahaba ma'aha. Siapakah yang pergi bersama beliau? Siapakah yang pergi bersama beliau? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Saudara kami yaitu Ibrahim pergi bersama beliau. Saudara kami yang bernama Ibrahim pergi bersama beliau. Nah, saudara kami yaitu Ibrahim atau namanya Ibrahim pergi bersamanya. Bersama siapa nya ini? Beliau di sini. Ibu. Nah, ibu bagi para pemudi tadi. Nah. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah manakah kalian? Di sekolah manakah kalian? Nah, maksudnya di sekolah manakah kalian belajar? Nahnu fil madrasatil mutawasitati. Nahnu fil madrasatil mutawasitati. Kami di sekolah mutawasito. Kami berada di sekolah mutawasito. Matakhtibarukunna? Kapan ujian kalian? Kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami sebulan lagi. Ujian kami sebulan lagi. Nah, ba'da artinya sesudah atau setelah. Syahrin, satu bulan. Nah. Jadi setelah satu bulan atau sebulan lagi. Setelah satu bulan atau diartikan sebulan lagi. Nah, ba'da juga seperti qobla, dia itu dhorof. Karena itu dia itu mudhof, setelahnya mudhof ilai. Seperti huruf jar, setelahnya majrur. Ya. Ba'da juga seperti huruf jar, setelahnya dia majrur. Namun majrurnya karena mudhof ilai. Kalau isim setelah dhorof, majrurnya mudhof ilai. Kalau isim setelah huruf jar, majrurnya karena ada huruf jar. Ya, majrur itu apa? Majrur itu kasro atau penggantinya kasro. Itu majrur. Nah, kita lanjutkan. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma. Apakah kalian telah pergi ke sekolahan hari ini? Apakah kalian telah pergi ke sekolahan hari ini? Naam, dhahabna wa raja'na. Naam, dhahabna wa raja'na. Benar, kami telah pergi dan kami telah kembali. Benar, kami telah pergi dan kami telah kembali. Nah, assalamualaikum. Selesai dari bacaan. Nah, berikutnya di situ ada tamarino. Latihan. Nah, assalamualaikum. Kita akan membaca dan mengisi bersama latihan yang ada di hadapan kita. Nah, poin pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita jawab dari bacaan ya. Nomor satu. Man antunna. Baca. Man antunna. Siapakah kalian? Siapakah kalian? Silakan dibaca bareng isinya. Baca bareng. Nahnu bintu syaiti badasin. Nahnu jamak, berarti jamak. Nah, maka pakai banatu. Nahnu banatu Syekh Abbas. Nah, kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Ahsantum. Nomor dua, aina umukunna? Aina umukunna? Di manakah ibu kalian? Di manakah ibu kalian? Apa jawabannya? Hiya firyadi. Nah, hiya firyadi. Boleh pakai kata ganti, yaitu domir. Hiya, karena ummun itu mu'annas, makanya hiya. Ya. Atau mengulang ucapan, aina ummukunna, mengulang pertanyaan. Menjadi apa? Ummuna Firyad. Maksudnya enggak mengganti domir, tapi tetap mengulang bacaan. Aina ummukunna? Di mana ibu kalian? Jawabannya apa? Ummuna Firyad. Ibu kami di Riyad. Atau diganti domir menjadi hiya Firyad. Nah, nomor tiga. Aina baitukunna? Aina baitukunna? Di manakah rumah kalian? Di manakah rumah kalian? Nah, jawabannya baituna dekat dengan stasiun atau dekat dengan bandara, ya. Boleh jawabannya itu. Baituna, yang penting baitukunna menjadi baituna. Baitukunna, di mana rumah kalian? Menjadi baituna. Rumah kami. Qaribun minal mator. Rumah kami dekat dengan mator, itu apa? Bandara. Atau qaribun minal mahattah. Mahattati, atau dekat dengan stasiun. Nah. Nomor 4. Aina akhukunna? Aina akhukunna? Di manakah saudara kalian? Di manakah saudara kalian? Jawabannya apa? Di bacaan pergi ke mana? Ke Riyad bersama dengan ibu mereka, ya. Berarti jawabannya dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Aina akhukunna? Dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Ulang. Dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Nah, dia pergi bersama ibu kami ke Riyad. Boleh juga pertanyaannya diulang dalam jawaban. Jawabannya apa? Akhuna, gitu ya. Akhuna dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Nah, boleh gitu. Akhuna dhahaba ma'a ummina ila Riyad. Boleh pertanyaannya dengan mengulang jawaban, boleh. Nomor 5. Aina madrasatukunna? Aina madrasatukunna? Di manakah rumah kalian? Di manakah rumah kalian? Madrasatuna qaribatun minal baiti. Madrasatuna qaribun minal baiti. Qaribun untuk mudzakkar. Kalau muannas qaribatun. Qaribun qaribatun. Gitu kan? Kalau qaribun untuk mudzakkar, kalau muannas ditambah tak marbuta menjadi qaribatun. Seperti kabirun kabiratun. Saghirun saghiratun. Nah, itu. Karena di sini madrasah tukum, madrasah itu mudzakkar atau muannas? Muannas, madrasatun ada tak marbuto. Nah, itu sebagai mubtada, madrasatuna qaribatun. Qaribatun sebagai khobar. Sebagai yang menjelaskan. Madrasatuna qaribatun minal baiti. Sekolahan kami dekat dengan rumah atau juga boleh dikatakan dekat dengan masjid, minal masjidi. Gitu ya. Nah, di bacaan enggak ada kan ini, ya. Ini madrasah satu kunna. Enggak disebutkan tempatnya di mana, ya, di bacaan. Iya enggak? Enggak ada. Itu jawaban boleh dikarang, Bro. Maksudnya boleh dibuat sendiri jawabannya. Enggak mesti dari bacaan. Yang keenam. Enam ini ada dalam bacaan. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma. Apakah kalian telah pergi ke sekolahan hari ini? Apakah kalian telah pergi ke sekolahan hari ini? Apa jawabannya? Naam. Dhahabna wa raja'na. Naam, seperti bacaan. Naam dhahabna wa raja'na. Betul, kami telah pergi dan kami telah kembali. Kalau jawabannya mengulang pertanyaan juga boleh. Jawabannya apa? Naam dhahabna al-yawma ilal madrasati. Boleh mengulang. Assalamualaikum. Itu poin pertama. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Nah, sebelum masuk poin kedua, dijelaskan ulang bahwa di atas antum mendapatkan domir-domir yang menunjukkan kepada jamak mu'anas. Kata-kata ganti yang menunjukkan kepada bentuk jamak bagi perempuan. Gitu kan? Kata-kata ganti yang menunjukkan bentuk jamak. Jamak itu lebih dari dua, tiga ke atas. untuk apa? Muannas, untuk perempuan. Seperti kunna, ya kan? Yang artinya apa kunna? Kalian. Nah itu. Apa mufradnya yang bentuk domir untuk muannas ini? Maksudnya domir untuk kepunyaan ya, untuk menunjukkan kepunyaan. Kepunyaan dalam arti mudhof, mudhof ilaih gitu. Kunna apa mufradnya? Kita buki, kita bukunna. Berarti apa mufradnya kunna? Kita buki, kita bukunna. Kola muki, kola mukunna. Berarti mufradnya? Coba perhatikan. Kita buki, kita bun ditambah? Ki. Nah, ya berarti kunna itu mufradnya ki. Itu aja. Untuk mudahnya. Kunna itu jamak, mufradnya? Ki. Nah, semuanya itu domir mutasil. Fi mahali? Jerin. Domir yang bersambung yang dedukannya mudhof ilaih. Kadang diartikan domir kepemilikan. Karena artinya kepada kepemilikan. Baitukunna, rumah kalian. Baituki, rumahmu. Ulang. Kunna itu berarti menunjukkan apa? Jamak. Menunjukkan lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Bagi siapa? Bagi perempuan. Sehingga kita artikan apa tadi? Kunna. Kalian. Kalian di sini, siapa yang dimaksud? Perempuan. Maka antum boleh tulis dalam kurung kalian dalam kurung perempuan. Kemudian yang kedua apa tadi? Mufradnya apa tadi? Ki. Nah, ki contohnya kita buki, kitabmu. Ya. Berarti ki di situ untuk mufradnya kunna. Kita artikan kamu. Kitabmu. Boleh kitab kamu atau kitabmu gitu ya. Kitab kamu atau kitabmu. Itu untuk perempuan atau laki-laki? Untuk perempuan, ya. Sebagaimana kunna untuk perempuan, ki untuk perempuan. Nah. Kalau mudakar, makanya apa? Ka untuk mufrad, jamaknya apa? Kum. Jadi kita bilang kita buka, kita bukum. Kita buka artinya kitabmu, kita bukum artinya kitab kalian. Nah dobir ini, ka, kum, ki, kunna, semuanya domir mukhatab. Domir yang menunjukkan kepada orang yang kita ajak bicara. Namanya mukhatab. Atau dengan kata lain, orang, atau apa itu, dengan kata lain apa? Domir mukhatab, orang yang diajak bicara atau apa? Pihak kedua. Ya, orang yang diajak bicara namanya pihak kedua. Kalau orang yang berbicara disebut pihak pertama. Ya. Orang yang diajak bicara disebut pihak kedua. Kalau orang yang dibicarakan pihak berapa? Pihak ketiga. Nah itu. Sehingga kalau kita bikin kalimat lengkap, atau bikin kalimat yang mudah dipahami, kita bikin kalimat, ya Muhammadu hadza kitabuka. Wahai Muhammad, ini adalah kitabmu. Muhammad tunggal enggak? Tunggal. Makanya ka. Wahai Muhammad, hadza kitabuka. Ini adalah kitabmu. Kita bikin Muhammadnya jamak. Ya Muhammaduna. Wahai para Muhammad. Namanya. Hadza kitabukum. Wahai para Muhammad, ini adalah kitab kalian. Kitabnya satu dimiliki bersama. Kitabnya satu, kita bilang, hadza kitabukum. Misalnya. Nah. Wahai para Muhammad, ini adalah kitab kalian. Nah, sekarang kalau diganti mu'anas. Ya Fatimatu. Wahai Fatimah. Hadza kitabuki. Gitu kan? Wahai Fatimah, ini adalah kitabmu. Kalau diganti jamak Fatimahnya, ya Fawatimu. Jamaknya Fatimah, Fawatim. Ya Fawatimu. Apa? Hadza kitabukunna. Kan itu. Ini adalah kitab kalian. Nah itu. Nah maksudnya di sini, yang ka, kum, ki, kunna itu adalah untuk kata ganti pihak kedua atau orang yang diajak bicara. Nah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Poin berapa sekarang? Poin kedua. Nah, perintahnya di sini masih latihan ya. Ani fil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Buatlah mu'annas mubtada'. Berikut. Mubtada' itu isim yang dia itu ma'rifat yang terjadi di awal kalimat. Namanya mubtada'. terkadang mubtada di belakang dalam keadaan tertentu. Namun secara asal mubtada adalah isim yang ma'rifat yang datang di awal kalimat yang disebut dengan yang diterangkan, yang biasa kita katakan yang diterangkan. Kalau khobar yang menerangkan. Ada juga yang mengartikan mubtada subjek dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk memudahkan. Barakallahu fikum. Anisil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Buatlah subjek atau mubtada' berikut menjadi mu'annas. Berarti subjek-subjek di bawah ini atau mubtada' di bawah ini adalah mudzakar. Kita disuruh membuat menjadi mu'annas, menjadi perempuan. Dari laki-laki diubah menjadi perempuan. Fi kullin minal jumalil atiyati. Pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Misalun, contohnya. A'antum tulabun menjadi a'antunna talibatun. Apakah kalian adalah para siswa? Antum mudakar bukan? Domir mudakar bukan antum? Mudakar. Domir untuk pihak kedua. Jamak. Jamak pihak kedua ya. Domir untuk dia itu jamak karena lebih dari dua. Antum artinya kalian kan? Kemudian menunjukkan kepada yang diajak bicara. Antum. Menunjukkan kepada yang diajak bicara. Nah. Tulabun di sini juga. Di sini sebagai khobarnya. Sebagai yang menjelaskan. Nah, apakah kalian adalah para pelajar? Nah, karena mubtada'nya di situ jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Kalau kita mubtada'nya menjadi mufrad, anta apa khobarnya? Talibun. Nah, ahsanta. Kalau mubtada'nya kita berubah menjadi mu'anas, anti apa mubtada'nya khobarnya apa? Anti talibatun. Ahsanta gitu. Nah, sekarang kita lihat mubtada' yang jamak ini, yang jamaknya mudzakkar ini kita rubah menjadi mu'annas. Menjadi a'antunna talibatun. Apakah kalian adalah para siswi? Maka antum berubah menjadi antunna. Tulabun berubah menjadi talibatun. Nah, silakan diisi dua-dua diisi. Dibaca maksudnya dikerjakan. Dibaca dan jawabannya juga diisi, dibaca. A'antum mudarrisuna? Apakah kalian para pelajar? Apakah kalian para guru ya? Iya, apakah kalian para guru? Menjadi apa? A'antuna mudarrisatun. Artinya? Apakah kalian para ibu guru? Iya. Terus satu lagi, dua-dua. A'antum attiba'u? Artinya? Apakah kalian para dokter? Iya. Perubahannya menjadi? A'antuna tobibatun. Tobibatun. Nah, a'antuna tobibatun. A'antuna tobibatun. Apakah kalian para ibu dokter? Iya. Nomor tiga. Ganti. Bergilir. A'antum ikhwatu Hamidin? Artinya? Apakah kalian para saudaranya Hamid? Ikhwatu. Para? Para saudari. Akhun menjadi ikhwatun. Antum menjadi ikhwatun. Apakah kalian para? Para saudara. Iya. Apakah Hamid. Kalian para saudaranya Hamid? Jawabannya? A'antunna ikhwanun Hamidin. A'antunna itu untuk mu'annas. Maka khobarnya harus jamak mu'annas juga. Mubtada'nya jamak mu'annas. Jamak yang menunjukkan perempuan. Khobarnya bikin jamak yang menunjukkan perempuan. Ulang. A'antunna akhwatu Hamidin. Ahsanta. Artinya. Apakah kalian para saudarinya Hamid? Iya. Nomor 4. A'antum muslimuna. Artinya. Apakah kalian orang-orang muslim? Ya, berubah menjadi a'antunna muslimatun. Apakah kalian muslimah? Apakah kalian para wanita muslimah? Para wanita muslimah. Naam. Ya, ganti. Bergilir. A'antum a'mamu Mahmudin. Ya, artinya apakah kalian para pamannya Mahmud? Ya, betul. Jawabannya antunna A'antunna. A'antunna. Ammatu. Ammatu. Mahmudin. Iya. Artinya? Apakah kalian para bibinya Mahmud? Iya, betul. A'antun. A'antum. Abna'u. Mudiri. Naam, abna'ul mudiri. Abna'ul mudiri. Jawabannya? Apakah kalian putranya? Para putranya kepala sekolah? Iya, betul. Santan. Terus jawabannya? A'antunna bintun. Oh, banatun. A'antunna banatun. Banatul. Banatul mudiri. Iya, betul. Artinya? Apakah kalian para putrinya kepala sekolah? Nah, nomor 7 kita baca bersama. A'antum aba'ut-tullabi. A'antum aba'ut-tullabi. Apakah kalian anak-anaknya, apakah kalian para bapaknya siswa? Apakah kalian para bapaknya siswa? A'antunna ummahatut-tullabi. A'antunna ummahatut-tullabi. Apakah kalian para ibunya siswa? Apakah kalian para ibunya siswa? Nah, yang berubah yaitu antum menjadi antunna, aba'u menjadi ummahatu. Nama antunna ummahatu tulabi. Tulabinya tetap ya. Tetap ya. Yang berubah yang depannya aja. Apakah kalian para bapaknya siswa? Apakah kalian para ibunya siswa? Nah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang mau masuk ke latihan ketiga. Perintahnya hawilid dhamira fi kullin minal jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Ubahlah dhamir, yaitu kata ganti, pada setiap kalimat-kalimat berikut sebagaimana yang telah dijelaskan pada contoh. Nah, rubahlah kata ganti ya dhamir. Nah, lihat kita baca contohnya. Aina baitukum ya ikhwanu? Di mana rumah kalian wahai para saudara? Kalau ikhwani ada ya-nya berarti kita baca para saudaraku. Kalau enggak ada ya-nya cukup kita artikan para saudara. Di manakah rumah kalian wahai para saudara? Nah, baitukum. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau untuk yang diajak bicara laki-laki, yang tunggal makanya ka, kalau jamak makanya kum. Baituka, baitukum. Rumahmu, baituka. Baitukum, rumah kalian. Nah itu. Aina baitukum ya ikhwanu. Nah, dijelaskan di sini dengan adanya yang dipanggil. Ya ikhwanu, wahai para saudara. Berarti menunjukkan banyak kan? Para saudara. Nah, terus berubah menjadi aina baitukunna ya akhawatu. Di manakah rumah kalian, wahai para saudari? Nah, dijelaskan dengan yang dipanggil ya akhwatu. Berarti memakainya baitukunna. Kenapa? Karena yang diajak bicara, yang dipanggil atau yang diajak bicara adalah para perempuan. Nah, mau disip baca seperti tadi atau dibaca bareng? Ya, kalau mau silakan baca lagi. Aina akhwakum ya ikhwani ya ikhwanu? Akhukum. Akhukum ya ikhwanu. Ya, betul. Artinya? Di manakah? Di manakah saudara kalian, wahai saudara-saudara? Ya, betul. Aksanta. Menjadi? Aina akhwakuna. Akhwakuna. Aku enggak berubah. Oh, enggak berubah ya. Yang berubah itu yang dipanggil, yang ini domirnya. Domir yang kunna berubah. Ya. Iya, kunna. Yang kum menjadi kunna. Berarti menjadi aina akhwaku. Aina akhukuna. Nah ya. Aina akhukuna. Akhukuna ya ikhwatu. Ya akhwatu. Nah, akhwatu karena sekarang berubah menjadi para muannas yang dipanggil. Heeh. Yang diajak bicara. Di manakah saudara-saudara kalian, wahai saudari. Nah, wahai saudara para, kalian, wahai saudari. Wahai para saudari. Wahai para saudari. Nah, kunna itu menunjukkan banyak. Maka yang diajak bicara harus banyak. Ya akhwatu, wahai para saudari. Ya, nomor dua. Aina madrasatakum? Madrasatukum ya ikhwanu. Naam. Ya. Di manakah sekolah kalian wahai para saudara? Naam. Aina madrasatukunna ya akhwatu? Ya, naam. Artinya di manakah sekolah kalian wahai saudari, para saudariku, para saudari? Ya. Naam. Sekarang berganti. Nomor tiga. Matah tibarukum ya ikhwanu? Naam, artinya kapan ulangan kalian wahai saudara-saudara? Naam, wahai saudara-saudara atau wahai para saudara, boleh. Kemudian matah tibarukunna ya akhwatu? Ya. Artinya kapan ulangan kalian wahai para saudari-saudari? Ya. Wahai para saudari aja cukup. Kalau paranya dibuang, wahai saudari-saudari. Ya, karena sudah jamak dengan para. Kemudian nomor 4. Ahada ammukum ya ikhwanu? Artinya, apakah ini paman kalian wahai saudara-saudaraku? Wahai saudara-saudara. Para saudara atau wahai saudara-saudara. Ya, terus. Ahadihi. Hada tetap enggak berubah. Ahada. Tetap. Yang berubah cuma domirnya aja. Yang berubah. Ahada ammukunna ya akhwatu? Apakah ini paman kalian wahai para saudari? Nah itu. Hada kan mubtada, amun khobar. Gitu ya. Khobar. Yang berubah itu karena yang dipanggil dari laki-laki menjadi perempuan, maka itu yang berubah. Domirnya itu yang berubah, kata gantinya. Karena perubahan yang dipanggil, maka domirnya juga berubah. Gitu ya. Kalau pembahasannya sama mubtada khobarnya, menunjuk paman. Paman itu mudakar bukan? Mudakar, dekat. Makanya apa? Mudakar dekat, hada. Setelah itu pamannya disebutkan yang ditunjuk, yaitu sebagai khobar. Paman yang ditunjuk di situ sebagai khobar. Maka ahada amun, gitu kan? Apakah ini paman? Nah, ini kalau kita bilang tanpa ada yang kita ajak bicara, apakah ini paman? Tapi kalau kita ngajak bicara satu orang yang kita ingin respon darinya, kita bilang ahada amuka ya Muhammadu. Kalau yang diajak bicara para Muhammad, ahada ammukum ya Muhammaduna. Nah, kan itu. Kalau yang diajak perempuan, ahada ammuki ya Fatimatu. Kalau yang diajak bicara banyak, ahada ammukunna ya Fawatimu. Ya Fawatimu. Boleh juga ya Fatimatu. Jamaknya Fatimah bisa Fatimatu, bisa Fatimatun, bisa juga Fawatimu. Nah. Ya, sekarang nomor apa ini sekarang? 5. Ya, silakan baca yang mau. Abaitukum qoribun ya ikhwanu. Ya, artinya apakah rumah kalian dekat wahai para saudara? Nah, betul. Berubah menjadi apa? Abaitukunna qoribun. Iya, masih. Ya akhwatu. Ya, enam. Artinya? Apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Enam. Abaitu kunna. Yang berubah di situ ya. Kunnanya berubah. Kum menjadi kunna. Ikhwanu menjadi akhwatu. Enam. Ahsantum. Satu lagi. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Nah, artinya pada bulan apa ujian kalian wahai para saudara? Nah, terus menjadi fi ayyi syahrin ikhtibarukunna Ya akhwatu. Naam. Ahsantum. Latihan keempat. Ba' fil amakinil khaliyati fi mayali domiron munasiban lil mukhatabi. Anta, antum, anti, antunna. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong. Maksudnya isilah tempat yang kosong. Nah, cuman kalau arti lafadznya do' itu letakkan. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong, yaitu titik-titik di bawah ini. Fima yali pada berikut ini. Fima yali pada apa-apa yang yali. Yali itu datang setelahnya. Artikan berikut ini. Domiron, munasiban. Apa yang diletakkan? Domir, kata ganti yang sesuai. Ya, letak. Kalau kita artikan ulang dengan membalik, berarti kita artikan letakkan domir yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Gitu ya. Lil mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Domirnya itu untuk orang yang diajak bicara, berarti pihak keberapa? Yang diajak bicara pihak kedua. Nah, itu ya. Pihak kedua itu berarti yang diajak bicara. Anta, antum, anti, antunna. Nah, kalau dia posisinya mubtada atau di depan. Kalau posisinya mudhaf ilai, kalau posisinya domir kepemilikan, maka berubah menjadi ka, kum, ki, kunna. Nah, ingat. Kalau anta, antum untuk depan, kalimat depan untuk posisi biasanya sebagai mubtada, makanya anta, antum sama anti, antunna. Tapi kalau posisinya mudhaf ilai bersambung dengan isim, ya mudhaf ilai, maka makanya apa? Ka sama kum untuk mudakar, ki kunna untuk mu'anas. Gitu ya. Nah, sekarang di sini lihat dalam kurung anta antum anti antuna. Berarti posisinya sebagai apa? Mubtada. Nah, semua yang ada di situ sebagai mubtada. Silakan diisi. Kalau mubtadanya, kalau khabarnya tunggal berarti mubtadanya tunggal. Ingat itu kan? Kalau antum lihat khabarnya jamak berarti mubtadanya harus jamak. Kalau mubtadanya apa di situ? Kalau khabarnya ulang, kalau tadi khabarnya mudakar, maka mubtada mudakar. Khobarnya mu'anas, maka mubtada juga mu'anas. Kalau tunggal, tunggal juga. Jamak-jamak juga. Itu maksudnya. Karena mubtada khobar itu harus ada kesesuaian. Nah, kalau khobarnya di sini, khobar mufrad, ya harus ada kesesuaian. Dari sisi apa? Dari sisi mudakar mu'anasnya, dari sisi bilangannya, tunggal atau jamaknya. Nah, ya silakan diisi. A anta muslimun? Artinya? Apakah kamu seorang muslim? Iya, betul. Nomor dua. A anti maridotun? Artinya? Apakah kamu seorang perawat? Maridotun. Bukan oh, maridotun. Sakit ya? Sakit. Apakah engkau sakit? Apakah engkau sakit? Atau enam. Tapi anti. Anti. Oh, iya. Anti maridotun. Kalau anta jadinya apa? Maridun. Maridun. Nah itu bagus. Aksanta. Nomor tiga sekarang ganti. Aantunna tabibatu. Tabibatun. Aantunna tabibatun. Artinya? Apakah kalian para dokter? Iya. Kalian di situ perempuan ya. Apakah kalian para dokter? Terus. Nomor empat. Antum tujarun. Naam, artinya? Apakah kalian para pedagang? Naam, kalian di sini untuk laki-laki. Ya, nomor lima. Anti bintul mudir mudarrisu. Mudaf ilai. Bintul mudarrisi. Bintul mudarrisi. Naam, artinya? Apakah kalian anti? Oh. Apakah kamu putrinya Pak Guru? Iya, betul. Nomor 6? Akhwatu. Akhwatu. Akhwatu apa sih? Akhwat berarti anak untuk ukhtu. Aantunna akhwatun akhwatu abasin. Iya, artinya? Apakah kalian para putrinya Abbas? Iya, santa. Satu lagi, Kandi. Nomor 7. Aantum tullabun. 6, artinya? Apakah kalian para siswa? Naam, ahsanta. Sekarang poin 5 masih ada hubungannya dengan poin ke 4 ya. Kita jadikan terakhir. Poin 5 ini kita jadikan terakhir. Kalau tadi domirnya sebagai mubtada yang di depan, sekarang domirnya yang di belakang sebagai mudhof ilai. Naam, dia di situ menyambung dengan khobar. Domir yang akan kita baca nyambung dengan khobar. Khobarnya nyambung dengan khobar. Nah, dia mudhof ilai dengan khobar gitu. Ain ada juga yang dengan mubtada, tergantung kalimatnya. Kalau ahada kita buka, ahada di situ mubtada kita buka yang bersambung dengan domir sebagai khobar. Tapi kalau nomor 1 aina baitukum, baitukum di situ sebagai mubtada nyambung dengan domir. Artinya di sini bukan masalah mubtada khobarnya, namun masalahnya pada domirnya ini harus bersambung dengan isim. Sehingga kita katakan domir kepemilikan. Kalau dalam bahasa Arab bukan domir kepemilikan, disebut domir mutasil fi mahali jarin. Domir yang bersambung yang dedukannya jar. Kenapa jar? Kenapa majrur? Karena bersambung dengan isim sebagai mudhof ilai. Atau bisa juga karena kemasukan huruf jar. Gitu ya. Kalau ini kebanyakan karena mudhof ilai. Yang kita baca karena mudhof ilai. Nah, kalau tadi anta mufrad, antum jamak, anti mufrad, antuna jamak gitu kan. Kalau sekarang berubah menjadi ka ke kum, ki ke kunna. Nah itu, silakan disi. Baca diartikan. Aina baitukum ya ikhwanu? Iya. Artinya, di manakah rumah kalian wahai saudaraku, wahai para saudaraku? Wahai para saudara. Nah, wahai para saudara. Kalau dikasih ku ada ya-nya. Ada ya-nya. Ya ikhwani. Nah, itu berarti ku. Di manakah rumah kalian wahai para saudara? Naam, aksanta. Nomor 2. Ahadza kitabuka ya Hamadun? Ya Hamidun? Ya Hamidu. Ya Hamidu. Oh, ya ada ya itu. Ada ya. Naam, artinya? Apakah ini kitabmu wahai Hamid? Iya. Nomor 3. Ya Laila, Laila itu nama perempuan ya. Ya Laila. Iya. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Artinya apa? Jam ini jammu atau panjangnya jam milikmu. Singkatnya jammu. Iya, jammu. Bukan jamu obat bukan. Jammu itu jam milikmu atau jam kamu. Jam kamu. Jam kamu jamilatun jiddan. Jamilatun ya Laila. Jam kamu indah wahai Laila. Nah, jam kamu indah wahai Laila atau jam kamu adalah jam yang indah wahai Laila. Iya, itu kurang. Pertanyaan dari jari bentuk ucapan. Kalau dikasih a, asa'atuki jamilatun ya Laila. Apakah jamu bagus wahai Laila? Gitu kan? Kalau ini berarti bisa pertanyaannya dari bentuk ucapan aja. Jamu bagus wahai Laila. Cara membahasakannya untuk bertanya. Itu. Kadang-kadang ada juga yang bertanya tanpa menyebutkan pertanyaannya, namun dari konteks ininya. Dari konteks cara membahasakannya. Gitu. Namun biasanya kalau dalam bahasa Arab bagaimanapun juga yang namanya huruf istifham atau isim isyarat itu enggak dihapus. Biasanya. Jadi ada kemungkinan kenapa ada kata tanya di situ? Ada kata tanyanya bisa jadi kelewat huruf istifhamnya. Nggak ketulis. Yang a sa'atuki atau hal sa'atuki itu. Nggak ketulis bisa itu. Nah, terus. Man abukum ya ikhwat. Man abukunna ya akhwatu. Artinya apa? Man abukunna. Siapakah? Bapak kalian. Siapakah bapak kalian wahai para saudari? Naam, itu. Siapakah bapak kalian wahai para saudari? Naam. Mudhof ilai. Abu mudhof. Kun mudhof. Kunna mudhof ilai. Dulu pernah disampaikan bahwasanya di antara arti mudhof ilai adalah menunjukkan arti milik. Abu kunna berarti bapak milik kalian. Singkatnya bapak kalian atau bapaknya kalian. Gitu kan? Naam. Nomor berikutnya. Mas muka ya Sa'idati. Ya, artinya? Siapa? Siapa nama namamu, wahai Sa'id? Cetakan anak ya, ya akhi, antum beda ya. Nomor 5 ini ya. Coba lihat anunya. Sayyidati. Mas, kalau Sayyidati berarti Mas Muki. Sayyidati itu untuk Sayyidati untuk mu'anas. Kalau Sayyidi untuk mudakar. Sayyidati artinya nyonyaku. Kalau Sayyidi, tuanku. Iya, coba dibaca ulang. Mas apa tadi? Mas Muki. Ya Sayyidati. Ya Sayyidati. Oh, ya Sayyidati. Nah, siapa? Ya Sayyidati. Ya, artinya? Siapa nama namamu wahai nyonya? Wahai nyonyaku, ada ya-nya kan, wahai nyonyaku. Nah. Terus yang 6. Mas Muka. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya, artinya? Siapa namamu wahai tuanku? Nah. Mas Muka, Mas Muki. Kalau untuk mudakar Mas Muka, kalau mu'anas Mas Muki. Ya, betul. Nomor 78. Lanjutkan. A'umukum, a'umuka fil baiti. Apakah ibumu di rumah? Boleh enggak a'umuki fil baiti? Antum baca a'umuka fil baiti. Apakah ibumu di rumah? Boleh enggak kalau a'umuki fil baiti? Apakah boleh ibumu di rumah? Boleh. Kenapa? Boleh semua ini. Boleh semua. Betul. Boleh semua. Kenapa boleh semua? Enggak ada keterangan. Karena enggak ada keterangan dalam bacaan mengajak bicara kepada laki-laki atau perempuan, enggak ada keterangan ya. Jamak atau tunggal enggak ada juga. Enggak ada keterangan jamak atau tunggalnya juga. Maka boleh umuka, umuki, umukum, umukunna. Karena enggak ada keterangan siapa yang bicara. Ya itu. Ketika di belakang dikasih keterangan ada yang diajak bicara. Ya Hamidu berarti mau berubah menjadi apa? A'umuka. Umuka. Kalau di belakang dikasih ya Zainabu berarti apa? Umuki. Umuki. Kalau ya akhwatu berarti apa? Ya umukunna. Nah, a'umukunna. Kalau ya ikhwani. Umukum. Umukum itu aksentum. Nomor 8. Satu lagi. Masmu ma asma'ukum. Ma asma'ukum ya ikhwani. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Oh, ya ikhwanu. Nah, artinya? Apakah? Siapa? Oh, siapakah nama kalian, wahai saudara, para saudara? Nah, siapa? Asanta. Siapakah nama kalian, wahai para saudara? Nah. Barakallahu fikum. Poin ke-6 jadi PR. Ya. Poin ke-6 jadi PR. Perintahnya dha fil amakinil khaliyati fi ma yali domiron munasiban lil mutakallim ana nahnu. Nah, letakkan maksudnya istilah. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini domir yang sesuai untuk pengucap. Pihak pertama, mutakallim adalah pihak pertama. Letakkan domir yang sesuai untuk pihak pertama yaitu pengucap pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Apa itu domirnya? Ana dan nahnu. Apa artinya ana? Saya. Nahnu apa artinya? Kami. Nah, apa perbedaannya? Kalau ana untuk tunggal. Kalau nahnu untuk? Jamak. Nah, domir mutakalim wahid. Domirul mutakalimil wahid. Mudakar kana au mu'anasan. Makanya ana. Domir untuk pembicara tunggal. Baik mudakar atau mu'anas disebut ana. Domir untuk pembicara tunggal, baik itu dia itu mudakar, laki-laki, atau untuk mu'anas, yaitu perempuan, memakai ana. Nah, kemudian yang nahnu, domir mutakalim muta'adid. Domir pembicara yang berbilang, maksudnya pembicara yang banyak. Jamak. Makanya nahnu artinya kami. Nah, itu secara asal pemakaian. Namun terkadang nahnu dipakai oleh satu orang yang dia itu dalam rangka untuk mengagungkan dirinya, menganggap dirinya itu banyak, makanya nahnu, gitu ya. Seperti juga antum, antum itu secara asal untuk kumpulan orang yang diajak bicara, namun terkadang diberikan untuk satu orang dalam rangka untuk menghormati, gitu. Jadi kalau kita bicara asal di sini yang PR, Anak untuk tunggal, nahnu untuk jamak. Gitu ya. Namun terkadang nahnu dipakai untuk orang yang tunggal tapi tujuannya untuk mengagungkan dirinya, seolah-olah dia itu banyak. Gitu. Kalau dia banyak. Nahnu tulabun. Saya adalah para, kami adalah para siswa. Padahal dia sendirian di situ. Datang ke siapa misalkan ya, didatangi, nahnu tulabun, menuntut ini itu. Kami adalah para siswa. Padahal datang sendirian. Kenapa mengucapnya nahnu? Karena dia lagi mengagungkan dirinya, menganggap dirinya itu seperti kumpulan orang banyak. Seperti juga kita bilang ke antum, kita sering bilang gitu kan, bukan anta, kita bilang antum gitu. Kenapa? Karena kita mengagungkan dia, menghormati, memposisikan lebih terhormat, seolah-olah dia itu banyak. Nah itu. Makanya antum dalam memanggil antum ya, ya antum gitu ya. Antum tulabun, padahal satu yang dia bicara. Gitu. Juga seperti dalam kata ganti juga bisa, kata ganti kepemilikan yang mudhaf ilaih tadi, gambar mutasil tadi. Kitab hukum, ya fulan, hada kitab hukum. Wahai fulan, ini kitabmu, makanya kum. Padahal yang diajak bicara satu. Nah, itu tujuannya untuk menghormati atau untuk mengagungkan. Nah, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Atau kita lihat di grup, barangkali ada pertanyaan? Nah, diingatkan lagi kepada ikhwan yang menyimak di grup agar menuliskan pertanyaan. Nah, ketika ada pembahasan yang kurang dipahami, ya, agar bisa mengirimkan pertanyaan ketika ada pembahasan yang enggak dipahami. Nah, insyaallah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab pada pertemuan, akhir pertemuan atau awal pertemuan. Nah, barakallahu fikum, dengan adanya pertanyaan maka menjadi jelas dari sisi mana enggak pahamnya antum, sehingga bisa dijelaskan. Nah, kalau karena jelasnya terus enggak ada pertanyaan, ya alhamdulillah. Itu yang diharapkan, gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan saking bingungnya sehingga bingung juga apa yang ditanyakan. Nah, yang di kelas jelas dan paham? Nah, insyaallah yang di kelas jelas pada jelas dan paham, dan tadi banyak latihannya. Lebih banyak membaca jawaban. Insyaallah paham yang di kelas. Dan juga insyaallah antum-antum yang mendengar dari jauh juga paham. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.